بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dengan syarah dan penjelasan yang kita baca dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq. Peringatan-peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Hadis yang terakhir kita baca adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang haramnya ghibah dan juga haramnya buhtan. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Namun kita lompat satu hadis. Sedianya hadis Abu Hurairah, namun panjang. Butuh waktu untuk menyelesaikannya, sehingga kita baca hadis Abu Hurairah pada malam Ahad insyaallah. Adapun malam hari ini kita lompat satu hadis. Yaitu hadis yang berikutnya setelah hadis Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, itu hadis Qutbah bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa'an Qutbah bin Malik radiyallahu ta'ala anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu al-Hakim wal lafdzulah. Dari sahabat Qutbah bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dalam doanya itu beliau berdoa kepada Allah, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela, dari akhlak-akhlak yang buruk, wal a'mal, dan jauhkanlah aku dari amalan-amalan yang buruk, wal ahwa wal adwa, dan jauhkanlah aku dari hawa nafsu yang buruk dan juga penyakit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala, dan hadis sahih. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Di antara akhlak-akhlak yang buruk atau yang tercela adalah kikir, bakhil, sombong, hasad, dengki, dan yang semisalnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Wal a'mal, dan beliau juga berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dari amalan-amalan yang tercela. Akhlak dan amalan yang tercela. Wal ahwa, dan juga mungkaratil ahwa, hawa nafsu yang buruk, hawa nafsu yang tercela, yaitu yang diinginkan oleh nafsu, dan condong kepadanya nafsu tanpa melihat tujuan yang terpuji secara syar'i. Dalam bahasa kita, hawa nafsu. Mungkaratil adwa, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari mungkaratul adwa. Mungkaratil adwa, yaitu penyakit yang menimpa kepada badan. Baik penyakit yang parah atau penyakit yang muzminah, yang terus-menerus. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, al-hadisu fihi da'watun karimat yaquluha sahibul khuluqil azim salawatullahi wasalamuhu alaih. Di dalam hadis ini terdapat doa-doa yang mulia yang diucapkan oleh pemilik akhlak yang agung, yaitu diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzawwidu biha nafsahu syarifah, yang beliau membekali dirinya dengan doa tersebut. Beliau bekali dirinya yang mulia dengan doa tersebut, doa-doa yang karimat, yang baik, yang mulia. Fa inna Allah ta'ala wasafahu biqaulihi, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan beliau di dalam Al-Quranul Karim dengan firmannya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas khuluqin azim, berada di atas budi pekerti yang agung, itu akhlak yang agung. Wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, dan adalah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Perhatikan, Allah telah mensifatkan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan naam seorang yang berada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Bahkan akhlak beliau adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi beliau masih berdoa dengan doa ini. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Ya. Jika beliau yang Allah sifatkan berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas akhlak yang agung, masih tetap berdoa dengan doa ini, ya, maka mestinya kita lebih, ya, lebih berhak, lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa ini. Karena kita tidak ada jaminan, tidak ada rekomendasi dari Allah kita berada di atas akhlak yang azim. Maka kita lebih pantas, lebih berhak untuk banyak berdoa dengan doa ini. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq. Atau Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela. Nah, kita lebih pantas, lebih berhak, ya, untuk banyak berdoa dengan doa ini. Kemudian, faedah yang kedua, di antara doa tersebut, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak-akhlak yang tercela. Fattajannub al-mubaadah. At-tajannub makna at-tajannub, Allahumma jannibni. At-tajannub artinya al-mubaadah. Ya Allah, na'am, jauhkan. Karena at-tajannub artinya al-mubaadah. Na'am. Menjauhkan. Ya. Wa munkaratul akhlaq hiyal akhlaqud dhamimah al mustaqbahah. Sedangkan akhlak-akhlak yang mungkar, ya, adalah akhlak-akhlak yang tercela, yang buruk. Ya. Kal hasadi, seperti hasad. Wal haqd, dengki. Wal ghasy, menipu. Wa qaswatil qalb, kerasnya hati. Wal bukhl, bakhil, kikir. Wal jubn, pengecut, ya. Wal hula, ya, tamak. Wa nahwi dzalika minal akhlaqil makruhah syar'an wa aqlan. Dan yang selain itu dari akhlak-akhlak yang dibenci, ya, secara syariat atau secara akal. Fa idza takhalla al-muslim an hadhihi al-akhlaq al-qabihah. Apabila seorang muslim terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk tadi, wa tahalla ba'daha bil akhlaqil mahmudah, dan setelahnya dia berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya, syar'an wa aqlan, baik terpuji secara syariat atau terpuji secara akal, ya. Apa di antara akhlak-akhlak yang terpuji? Minal hilm, bijak. Wal af, pemaaf. Wal jud, dermawan. Was sabr, ya, sabar. Wal rahmah, kasih sayang. Was syafaqah, kelemah lembutan. Wa tahammulil adza, ya, sabar menerima gangguan. Wa qada'il hawaij, dan menunaikan hajat-hajat, ya. Nah, membantu orang lain, ya. Wal bir, dan kebajikan. Wal ihsan, dan perbuatan ihsan. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Faqad kamula khuluquhu, jika dia membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang tercela tadi, hasad, hikad, was, dan seterusnya, kemudian berhias dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka faqad kamula khuluquh, telah sempurna akhlaknya. Demikianlah seorang muslim hendaknya berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau selalu berdoa agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk, yang tercela. Maka kita lebih berhak, lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa ini, yaitu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian kata beliau, wa munkaratul akhlaq tansha'u an maradil qalb. Dan akhlak yang buruk ya, itu muncul dari hati yang berpenyakit. Ya, hati yang sakit. Ya. Dari situlah muncul akhlak yang buruk, akhlak yang jelek, akhlak yang tercela. Ya. Nah, dari mana? Dari hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Kama anna karaimal akhlak tansya'u an sihhatihi. Sebagaimana akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia itu muncul ya, dari hati yang sehat. Ya. Dari hati yang sehat. Nah, muncul dari situ akhlak yang terpuji. Ya, sabar, bijak, pemaaf, dermawan, rahmah, syafaqah, ya. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam akhlak yang terpuji. Muncul dari mana? Nah, sihatul qalb, dari hati yang sehat. Nah. Kadang seseorang sangat perhatian ya, dengan kesehatan badannya. Ya. Nah, berbagai macam cara dilakukan agar badannya sehat, tetap terjaga. Ya. Nah, dilakukan. Ya. Kalau badannya lagi sakit langsung diobati, ya, semahal apapun obatnya. Ya. Menunjukkan besarnya perhatian manusia terhadap badannya. Nah, jika sakit langsung, nah, berusaha untuk menyembuhkannya walaupun dengan harga yang mahal, ya, membeli obat yang mahal, ya, dan seterusnya. Sementara sangat sedikit mereka yang perhatian terhadap hatinya yang sedang sakit, ya. Santai dia, seolah tidak ada masalah ya, jika hatinya sedang sakit ya. Santai, tidak seperti tadi perhatian ketika badannya sakit buru-buru sekali ya. Harus berobat, harus ke rumah sakit, harus ini dan itu ya. Cepat, gerak cepat ya. Tapi ketika hatinya sedang sakit, santai dia ya. Tidak merasa ya, kalau dia sebenarnya sedang sakit secara hakiki, walaupun badannya sehat. Ya, tetapi hakikatnya dia sedang sakit, ya, karena hatinya sedang sakit. Dan dari hati yang sakit inilah muncul akhlak-akhlak yang buruk, akhlak yang tercela seperti tadi. Hasad, dengki, menipu, hati yang keras, bakhil, kikir, pengecut, tamak, rakus, ya, dan seterusnya dari berbagai macam akhlakud dzamimah, akhlak-akhlak yang tercela karena sedang sakit hatinya. Ya. Maka sudah seyogianya ketika seseorang merasa lagi sakit hatinya, ya. Nah, maka hendaklah dia cepat mengobati hatinya yang sedang sakit. Dengan memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak amal saleh, berdoa kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah, ya. Membaca ayat-ayat tentang an-nar, tentang siksa Allah, ya, tentang hari pembalasan, ya. Membaca hadis-hadis tentang azab kubur, ya, siksa kubur dan seterusnya. Dari berbagai macam cara untuk bisa melembutkan hati kembali, menyehatkan hati kembali, ya, menyembuhkan hati kembali, ya, dengan cara-cara ini. Mentadabburi Al-Quran, banyak berzikir, ya, berteman dengan orang-orang soleh, meminta nasihat, ya, nah, kepada teman yang soleh, ya, agar supaya hati ini kembali sehat, ya. Ini semestinya yang dilakukan oleh seseorang ketika sudah merasa hatinya ini sedang sakit ini, ya, karena selalu condong kepada kemaksiatan, selalu condong kepada akhlak yang buruk, ya. Nah, agak segera, ya, mestinya dia lebih kesegeraannya itu lebih, nah, segera, ya, untuk mengobati hatinya yang sedang sakit daripada kesegeraan dia mengobati badannya yang sedang sakit, ya. Karena kalau badannya yang sedang sakit ujung-ujungnya hanya mati, paling pahitnya, ya. Tetapi kalau hati yang sedang sakit, ya, jika tidak diobati, ya, kemudian dia meninggal dunia, ujung-ujungnya adalah an-nar, siksa Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Nah, maka mestinya seseorang ketika hatinya sedang merasa sedang sakit, segera, ya, segera diobati, ya. Jangan menunda-nunda, ya, karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Amma munkaratul a'mal. Beliau tadi juga berdoa agar dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar, ya. Amalan-amalan yang buruk. Apa itu munkaratul a'mal, amalan-amalan yang buruk? Amma munkaratul a'mal, adapun amalan-amalan yang mungkar, yang buruk, fahiya kabair dzunub, yaitu dosa-dosa besar. Wal israr ala saghairiha, dan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, ya. Ini mungkaratul a'mal, amalan-amalan yang buruk, yaitu dosa-dosa besar dan terus-menerus continue melakukan dosa-dosa kecil. Nah. Fal muslim yatakhalla anha, hendaknya seorang muslim, ya, dia membersihkan dirinya dari amalan-amalan yang buruk ini, yaitu dosa-dosa besar dan terus-menerus dalam melakukan dosa kecil, ya. Hendaklah seorang muslim membersihkan dirinya dari ini semua. Wa yasta'inu billahi ta'ala ala dzalik, dan meminta pertolongan kepada Allah untuk menjauh dan membersihkan dirinya dari amalan-amalan yang buruk tersebut. Karena seorang muslim tidak akan dapat, ya, menjauh dari dosa-dosa besar, ataupun tidak akan dapat berhenti dari melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha seorang muslim untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dengan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatahalla bifadailil a'mal, dan hendaknya dia berhias dengan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang terpuji. Apa saja contoh amalan-amalan yang mulia lagi terpuji? Min ada'il wajibat, yaitu menunaikan kewajiban-kewajiban. Wal hirs alal mustahabbat, dan bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Wa tazawud minal baqiyatis salihat, dan berbekal dengan amalan-amalan soleh yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Fa idza fa'ala dzalika kamula imanuhu. Jika seorang hamba melakukan hal itu, ya, yaitu dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa besar dan juga dari dosa-dosa kecil, ya. Kemudian dia berhias dengan akhlak amalan-amalan yang terpuji, mengerjakan kewajiban dan juga melaksanakan yang sunnah-sunnah dan amal-amal soleh yang lain, maka jika dia melakukan itu, kamula imanuhu, telah sempurna imannya. Nah, orang seperti inilah yang sempurna keimanannya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, yaitu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar, yaitu dosa-dosa besar, dan terus-menerus dari melakukan dosa-dosa kecil, maka ya, kita lebih berhak, lebih pantas ya, untuk banyak berdoa dengan doa-doa ini. Nah, yaitu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari mungkaratul a'mal, amalan-amalan yang buruk, yaitu dosa-dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian faedah yang keempat, amal ahwa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari ahwa, yaitu hawa nafsu. Amal ahwa, adapun ahwa adalah fahiyya syahwatul muhlikat, syahwat yang menghancurkan. Syahwat yang membinasakan pemiliknya. Minirtikabil ma'asi, yaitu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal iqdam alal asam, dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Alati tahwahan nufus, yang diinginkan oleh jiwa, yang diinginkan oleh nafsu. Walakin fi hadzal hawa wal mustaha halaka, akan tetapi di dalam hawa nafsu ini dan apa yang diinginkan tersebut, halaka, terdapat kebinasaannya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, na'am, kepada Allah agar dijauhkan dari al ahwa, dari hawa nafsu yang membinasakan, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa dan yang semisalnya. Fa'alal muslim muqawamatu nafsihi al-ammarati bisu, maka seorang muslim hendaknya dia mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, yang nafsu tersebut selalu memerintahkan kepada kejelekan. An-nafsu la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbuh. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada yang su, yang jelek, yang buruk, kecuali nafsu yang Allah rahmati. Maka seorang muslim hendaklah dia pandai mengendalikan nafsunya yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Litakuna lahu muti'ah wa mutmainnah, agar supaya nafsunya taat kepadanya, bukan dia taat kepada nafsunya, tetapi nafsunya yang taat kepada dia dan nafsunya yang tenang kepada dia. Yashul qiyaduha, sehingga akan mudah menyetirnya. Nah, akan mudah menyetir nafsunya jika dia telah bisa mengendalikan dan menundukkan nafsunya yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, jika dia pandai atau bisa mengendalikan atau menundukkannya, maka nafsunya yang akan taat kepadanya, sehingga dia bisa mengendalikan dan bisa menyetirnya, mudah untuk menyetirnya. Litakuna rogbatuha fi ta'atillahi ta'ala, dan agar supaya keinginan nafsu tersebut adalah selalu dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu keinginannya atau nafsunya ini ingin taat dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minal imanil kamil, yaitu beriman dengan iman yang sempurna. Wal islami syamil, dan berislam dengan islam yang lengkap, yang sempurna. Wal ihsanil muqarrib, dan juga berbuat ihsan. yang dimana perbuatan ihsan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hawa nafsu yang membinasakan, yang selalu memerintahkan kepada kejelekan, keburukan, maka tentu kita lebih berhak, lebih pantas untuk banyak berdoa dengan doa ini, agar kita dijauhkan dari ahwa, yaitu hawa nafsu yang membinasakan. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari al-adwa. Al-adwa. Nah, apa itu al-adwa? Ammal adwa, adapun al-adwa fahiyal as'am, yaitu penyakit-penyakit. Watakunu lil abdan, dan penyakit-penyakit ini menyerang badan. Itu penyakit yang menyerang tubuh. Kal amradisyani'ah, seperti penyakit-penyakit yang kronis. Minal juzam, seperti kusta atau penyakit lepra. Wassaraton atau penyakit kanker. Wazatil jan, atau penyakit radang selaput dada, dan yang lainnya. Watakunu asqamul qulub bisyahwat. Sedangkan penyakit-penyakit hati itu adalah dengan syahwat. Kal ma'asi, seperti kemaksiatan-kemaksiatan. Wabis syubhat, dan juga penyakit hati itu bisa dengan syubhat. Jadi penyakit yang menyerang hati bisa dengan syahwat, seperti kemaksiatan-kemaksiatan, dan juga bisa dengan syubhat. Kal bid'ah, seperti kebid'ahan. Nas'alullah salamah, kita meminta kepada Allah keselamatan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari adwa. Penyakit-penyakit yang menyerang badan, seperti penyakit-penyakit kronis tadi, kanker dan lain sebagainya, yang menyerang tubuh, dan juga penyakit-penyakit yang menyerang hati, yaitu syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Beliau berlindung kepada Allah atau meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit ini. Penyakit yang menyerang badan atau tubuh, dan juga penyakit yang menyerang hati berupa syubhat dan syahwat. Nah, selesai dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala tentang hadis Qutbah bin Malik radhiyallahu taala anhu, tentang doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma jannibni munqaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tercela, yang buruk, dan amalan yang tercela, dan hawa nafsu, dan berbagai macam penyakit. Maka sudah sepantasnya seorang muslim untuk memperbanyak doa-doa ini di dalam doa-doanya. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa-doa ini. Dan sangat dianjurkan untuk seorang muslim untuk memilih doa-doa yang terdapat dalam Al-Qur'an atau doa-doa yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya doa ini, ya. Maka nah, sudah sepantasnya bagi kita untuk menghafal doa-doa ini, ya. Dengan lafaz yang mudah, insyaallah sekali dengar langsung hafal, ya. Nah, Allahumma jannibni mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nah, ada yang hafal? Hah? Baik. Hadal, hafal. Hadal. Allahumma Naam. Baik, doanya saja, fadhal. Yang hafal doanya saja. Allahumma jannibni ila akhirih. Baik. Hafalan-hafalan kita ini lemah, ya. Nah, ingatan kita ini lemah. Nah, para ulama terdahulu sekali dengar hafal. Ya. Nah, sehingga ada perawi hadis yang dia enggak mau masuk pasar. Kenapa? Karena di pasar banyak nyanyian, lagu-lagu, ya. Khawatir terdengar langsung terekam. Hafal. Nah, karena kuatnya hafalan mereka, para perawi-perawi hadis, ya, para ulama alaihim rahmatullah. Nah, adapun nahnu, kita ini kalau hidup di zaman ahlul hadis, kita ini matruk, ya, kondisinya matrukul hadis, yang ditinggalkan hadisnya, ya, lemah sekali hafalan kita, ya, subhanallah. Nah, az-zunub, ya, dosa-dosa yang menjadikan lemahnya hafalan-hafalan kita, ya. Maka berlindung kepada Allah dari berbagai macam na'am dosa-dosa dan kemaksiatan. Baik. Belum isya ini? Sudah belum? Hah? Hmm. Kalau belum, fadal. Lanjut. Fadal. Ahsanta. Nah, pendek ya, enak. Fadal, yang lain yang mau mengetes hafalannya. Nah, fadal. Ahsanta. Nah, fadal, jangan kalah sama yang tua. Fadal. Ahsanta, barakallahu fi. Fadl. Yang keras. Ahsanta. Nah. Fadl yang belakang-belakang lagi. Fadl. Ahsanta, masyaallah. Nah, sisi kiri belum ada. Fadl. Ah, yang mewakili Fadl. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Nah. Ada yang mau lagi? Ah. Nah, taib, jika tidak ada maka naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini.